Dan kurangnya dalam mengagungkan Allah menunjukkan kurangnya kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid disebabkan karena kurangnya dalam mengagungkan Allah. Bahkan apabila tidak sama sekali mengagungkan Allah, yaitu merendahkan Allah, maka bisa membatalkan tauhid. Lalu muallif rahimahullah dalam bab ini menyebutkan hadis. Jadi satu dalil yang beliau sebutkan dalam bab ini yaitu hadis dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Qala muallif rahimahullah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tahlifu bi abaikum man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyardo wa man lam yardo falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan dari sahabat Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Bi abaikum, ini bapak mencakup bapak dan seterusnya ke atas. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya jujur. Dan barang siapa yang orang lain bersumpah kepadanya, man hurifa lahu, barang siapa yang dibacakan sumpah kepadanya dengan nama Allah atau diucapkan sumpah dengan Allah kepadanya, fal yardo, maka hendaknya menerima, meridhoi. Dan barang siapa yang tidak ridho sumpahnya orang yang bersumpah dengan nama Allah, maka dia bukan dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kata muallif, sanadnya hasan. Sebagian ulama bahkan mengatakan sanadnya sahih. Al-Muhim, ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini mengandung beberapa masalah berkaitan dengan tauhid. Masalah yang pertama, larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena bersumpah dengan selain nama Allah lawan dari tauhid yaitu syirik. maka larangan sudah kita lalui hadisnya pada bab yang sebelumnya. Jadi larangan bersumpah dengan makhluk Allah. Walaupun di dalam hadis ini disebutkan bi'abaikum, ini dalam bab misal. Bukan hanya yang dilarang adalah bersumpah dengan bapaknya, bukan. Tapi ini dalam bab misal. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Ini bukan berarti boleh kalau bukan dengan nama bapaknya. Lah. Ini hanya dalam bab contohnya. Karena orang-orang jahiliyah, mereka umumnya bersumpah dengan nenek moyangnya karena membanggakan nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya. Maka kadang-kadang mereka bersumpah dengan nama nenek moyangnya sebagai bentuk kebanggaan. Nah ini. Dan ketika mereka bersumpah nenek moyangnya, tidak berani dusta karena akan merendahkan nenek moyangnya. Tidak mengagungkan nenek moyangnya, bapaknya. Maka sebagai kebanggaan mereka karena bangga dari nasabnya. Maka di antara mereka kalau bersumpah dengan menyebut nama bapaknya atau kabilahnya. Tapi ini mencakup larangan bersumpah dengan makhluk. Ini. Adapun apabila Allah yang bersumpah, maka Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau makhluk Allah, hamba Allah, tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Karena hamba Allah hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang kedua, yaitu diambil dari mafhum ini, yaitu wajibnya bersumpah dengan nama Allah. Karena ini termasuk tauhid. Apabila seorang ingin bersumpah atau bahkan dalam sebagian hukum syariat diperintah seorang untuk bersumpah, maka wajib bersumpah dengan nama Allah sebagai bentuk pengagungan. Siapa yang ngobrol? Ini masalah yang kedua, yaitu wajib apabila dia bersumpah atau diminta untuk bersumpah, maka wajib dia bersumpah dengan nama Allah. Dan bersumpah dengan nama Allah termasuk dari tauhid, yaitu pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diperlukan bersumpah, kan nanti ada bab sendiri, tidak bermudah-mudahan dalam sumpah. Nanti akan ada bab sendiri. Orang yang bertauhid, tidak bermudah-mudahan dalam sumpah dalam rangka mengagungkan Allah. Sebagai bentuk mengagungkan Allah. Tapi apabila dibutuhkan untuk bersumpah, atau bahkan mungkin diminta untuk bersumpah, maka wajib bersumpah dengan nama Allah. Masalah yang ketiga adalah barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, wajib jujur. sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Jangan sampai sudah menyebut nama Allah dan mengatakan wallahi. Ternyata dusta ini termasuk tidak mengagungkan Allah. 6. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah wajib jujur, wal yasduq. Maka sebagai bentuk ta'zimullah, seorang tidak mau bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan jujur. Nah ini ya, sebagai bentuk ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila tidak bisa jujur sebagai bentuk ta'zim, tidak mau bersumpah dengan nama Allah, bahkan tidak mau bersumpah, enam, tidak mau dusta maksudnya, enam. Masalah yang keempat juga sebagai bentuk ta'zim pada Allah, barang siapa ya, dibacakan sumpah kepadanya, ada orang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, maka menerimanya, maka meridhoi sumpahnya. Ini juga dalam enam sebagai kelaziman dari tauhid. Masalah yang terakhir, bahwasanya Allah lepas diri, barok, dari orang yang tidak menerima sumpahnya orang yang bersumpah dengan nama Allah. Yaitu wa man lam yardha fa laysa minallah. Naam. Bentuk ancaman dari Allah lewat lisan rasulnya. Seperti dalam hadis, man rahiba an sunnati wa laysa minni, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang membenci sunnahku, fa laysa minni. Ini bentuk ancaman baroknya Rasul kepada orang yang membenci sunnah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya, Rasul lepas diri darinya. Pengumpulkan umatnya Nabi SAW sebagai bentuk wa'id, ancaman. Seperti di sini, wa man lam yarda fa laysa minallah. Barang siapa yang tidak menerima sumpahnya orang yang bersumpah dengan nama Allah, diancam fa laysa minallah, maka dia bukan termasuk dari Allah. Allah lepas diri darinya. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman Al-Usayh rahimahullah, qawluhu la tahlifu bi'abaikum. Taqaddama annahyu 'anil halif bi ghairillah 'umuman. Telah di depan penjelasannya tentang larangan bersumpah dengan selain Allah, yaitu dengan makhluk Allah secara umum, baik dengan bapaknya atau dengan yang lainnya, dengan fulan atau yang lainnya, atau makhluk yang lain, dengan Ka'bah umpamanya. Qauluhu wa man halafa Billah falyasduq. Hadza mimma awjabahu Allah ala ibadihi wa haddahum alaihi fi kitabih. Ini yaitu jujur, ya, maka hendaknya jujur, jujurlah termasuk yang Allah wajibkan kepada hambanya. Dan Allah menghasung, mendorong hambanya untuk jujur di dalam kitabnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah orang yang bertakwa. Perintah pertamalah perintah bertakwa. Dan banyak dalam Al-Qur'an orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah agar bertakwa. Dan ayat-ayat yang biasa dibaca dalam muqaddimah itu memerintah orang yang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini. Ini perintah agar orang yang beriman bertakwa pada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur. Dan sedikitnya orang jujur. Wa qala, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, yaitu memuji hambanya yang jujur baik dari laki-laki maupun perempuan. Was-sadiqina was-sadiqat. Hamba-hamba Allah yang laki-laki yang jujur dan hamba Allah yang perempuan yang jujur. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-21. Walau sadaqullah lakana khairal lahum. Dan apabila anda kata mereka jujur kepada Allah, lakana khairal lahum, maka sungguh akan lebih baik baginya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177, wa huwa halu ahlil bir, yaitu keadaannya orang yang bajik, orang yang baik. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina fil riqab wa aqamas salata wa atas zakah wal mufuna bi ahdihim idha ahadu wassabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ayat Akan tetapi albir, yaitu kebaikan, orangnya enggak abror, naam, adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini sifatnya bir, kebaikan. Orang adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab, dan iman kepada para nabi, dan memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, wasa'inin, orang-orang yang minta, wafir riqab, para budak atau orang yang membebaskan diri dari perbudakan. Ini albir. Wa aqamas shalah, dan menegakkan shalah. Wa ataz zakah, menunaikan zakah. Wal mufuna bi'adihim idza ahadu, dan memenuhi janji ketika dia berjanji. Ini kebaikan. Wasabirin, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i wad darra, dalam ba's, kesusahan, wad-dara, kesempitan, wahinal bas, dan dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan peperangan, tetap sabar. Maksudnya sabar dalam keadaan apapun, ini termasuk bir, yaitu sabar dalam keadaan kesempitan, kesusahan, dalam keadaan peperangan, sabar. Ulaikal ladzina shadaqu. Ini. Maka mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka orang yang bertakwa. Dan jujur ya ikhwan, ini akan mendatangkan keselamatan, keberhasilan. Disebutkan dalam kitab Makarimul Akhlak li Ibni Abi Dunya, dulu para salaf saling menasihati kepada kaumnya dengan kata-kata, alaikum bisidki wa innahu najat. Wajib kalian itu jujur, karena jujur akan mendatangkan an-najah, keberhasilan, keberuntungan. Ini jujur. Naam. Dan kisah yang masyhur bahwasanya jujur mendatangkan keberhasilan, keselamatan adalah kisahnya Ka'ab bin Malik dengan kedua saudaranya. Karena mereka jujur di hadapan Allah ketika tidak ikut perang Tabuk, jujur menyampaikan dengan abadannya, walaupun mungkin di awalnya ujian yang berat, terasa pahit, tapi berakhir dengan an-najah. Naam. Berbeda dengan orang-orang munafik, sama juga tidak ikut perang Tabuk. Mereka menyampaikan berbagai macam alasan dengan dusta. Mungkin awalnya mereka selamat, dibiarkan Rasulullah SAW. Tapi dengan kedustaannya akan mendatangkan kecelakaan. Naam. Ini. Ada kisah disebutkan dalam kitab Siyar, seorang yang dikenal jujurnya, bahkan tidak pernah dusta, dikenal tidak pernah dusta, yaitu namanya Ribai, bin Haros atau Hiros, Rib'i bin Haros. Ini orang melihat orang manusia melihat dia itu tidak pernah dusta, dikenal kejujurannya. Lalu pada suatu keadaan, kedua anaknya Rib'ah ini termasuk yang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf, ditangkap bahkan dicari. Kalau sudah dicari sama Hajjaj biasanya sedikit yang selamat. Nah ini kedua anaknya termasuk orang yang dicari oleh Hajjaj bin Yusuf. Karena orang ini dikenal kejujurannya, Hajjaj ini juga bukan orang bodoh, orang cerdik. Dia ingin ngetes, betulkah ini orang jujur? Maka Hajjaj mengutus utusan untuk bertanya kepada Rib'i tentang anaknya. Coba jujur enggak ini tentang anaknya, jujur enggak ini? Lalu datanglah utusan Hajjaj menanyakan kepada Rib'i, apa yang dilakukan kedua anakmu? Maka kata Rib'i, huma fil bait. Keduanya ada di rumah. Jujur. Ini. Maka Hajjaj bin Yusuf, ya, setelah mendengar memang benar-benar jujur ini Rib'i, terus terang anak saya ada di rumah itu dua. Karena kagumnya Hajjaj bin Yusuf kepada kejujuran Rib'i ini, apa kata Hajjaj bin Yusuf? Humalaka, dah kedua anakmu selamat sudah untuk kamu, enggak jadi ditangkap. Nah ini asid najah. Ini pentingnya jujuran. Dalam kondisi yang semacam ini berat ya, karena ini ukurannya nyawa. Kalau jujur, kalau hitung-hitungan akal manusia, kalau saya jujur, apa? Ketangkap anak saya. Dan Rib'i tidak pakai istilah tauriyah, pindah tempat. Enggak. Atau pakai bahasa diplomasi, enggak. Enggak langsung pindah tempat. Sejak saya di sini, saya enggak lihat anak saya, enggak. Dengan jujur, ada itu anak saya dua di rumah. Nah, Allah beri berkahnya kejujuran. Ini ya ikhwan, pentingnya jujur. Apalagi para penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah. Allah Maha tahu isi hati kita. Maka hendaknya jujur jawaban Allah, kita belajar ilmu agama hendaknya jujur. Itu karena Allah, karena wajah Allah, karena mengharapkan ajr minallah. Apabila kita belajar agama tidak jujur pada Allah, Allah Maha mengetahui hati kita. Ain. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan antum semua, hendaknya kita itu disibukkan dengan belajar agama Allah atau mengajarkan agama Allah, hendaknya ikhlas dan jujur. Jujur ingin menghilangkan kebodohan pada diri kita. Jujur ingin mengharapkan akhirah ajr minallah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Jami di Ahlakir Rawi, di Khatib Al-Baghdadi, diriwayatkan, beliau meriwayatkan dari Baqiyah. Qala Baqiyah qal Anil Baqiyah rahimahullah qal kunna indal Auza'i. Kami ini di sisi Auza'i, sang imam. Wa ja'a sabun. Maka datanglah seorang pemuda. Faqala ya Aba Amr ma'i salasuna hadisan. Naam. Bersamaku ada 30 hadis. Naam. Atau beliau minta pada Auza'i menyampaikan hadis. Wa ja'ala al-Auza'i yuhadisuhu wa ya'udduha. Maka Auza'i pun menyampaikan kepadanya hadis dan mengulanginya. Atau orang ini menyampaikan hadis pada Auza'i dan mengulanginya. Faqala falamma jaza salasin qala lahu. Maka setelah sampai 30 hadis, maka berkata Auza'i pada anak muda ini, ya ibna ahi, ta'allam as-sidqa qabla tata'allam al-hadis. Nah, diniatkan, dinasehati, hai ibnu ahi, ini istilah untuk panggilan orang tua memanggil anak muda yang seumur dengan anaknya dengan istilah ya ibna ahi, hai anak saudaraku. Ini misalnya panggilan dari orang tua kepada anak yang mungkin seumur dengan anak atau seumur dengan anak sebayanya, mengatakan ya ibna ahi. Walaupun bukan saudara nasab. Naam. Wahai anak saudaraku, belajarlah jujur sebelum kamu belajar hadis. Ini pentingnya bagi menuntut ilmu. Belajar untuk jujur. Karena jujur yang akan mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan. Tapi dusta itulah yang akan mendatangkan kerusakan. Dan banyaknya kerusakan di sekitar atau berkaitan dengan dakwah tidak lepas karena banyaknya kedustaannya ini. Nah. Ini baik berkait dengan para membawa ilmu maupun para penuntut ilmu. Rusak di mana-mana, fitnah di mana-mana, tidak lepas karena mudahnya dusta. Dan di zaman-zaman fitnah, tahun-tahun yang menipu istilah dalam hadis, khodda, yang dusta yang dipercaya. Bahkan kadang-kadang yang dusta yang mayoritas, yang jujur yang didustakan. Ini sudah zaman-zaman yang penuh dengan penipuan. Yang khianat, diberi amanat. Yang amanat dituduh khianat. Ini. Apabila telah terjadi zaman yang seperti ini, orang bisa jujur, istiqomah jujur, itu sungguh-sungguh luar biasa. Naam. Tapi yakinlah, Yang jujur itulah yang akan selamat. Yang jujur itulah yang akan selamat, walaupun dia sendirian. Yang dusta itu yang akan binasa, walaupun dia mayoritas. Karena hakikatnya orang jujur akan bawa tantangan dalam hatinya. Walaupun dia sendirian, walaupun didustakan oleh sekian banyak orang, apabila dia jujur, dia akan tenang dalam hatinya. Allah beri ketenangan dalam hatinya. Tapi orang yang dusta walaupun dibela oleh sekian banyak orang yang membelanya, enggak akan ada ketenangan dalam hatinya. Ada istilah dusta itu pendek sumbunya. Maksudnya sebentar saja dusta itu, ibaratnya dusta awalnya mungkin dianggap benar, dianggap baik, hanya sebentar ya ikhwan. Nah, akan kelihatan nanti. Nah, itu dusta. Maka kejujuran adalah perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu, ilmu agama, ilmu din, nam, ini milik Allah ya ikhwan. Agama ini milik Allah. Dan Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Apabila tidak jujur dalam mempelajari agama Allah, tidak ikhlas dan jujur, Allah yang akan menghadapinya, bukan orang lain. Dan hendaknya kejadian-kejadian, fitnah-fitnah yang terjadi, kita mengambil ibrah. Karena banyaknya tidak ada banyaknya kedustaan yang menjadikan rusaknya dakwah. Naam. Karena banyaknya kedustaan. Naam. Dan terkadang dusta berkaitan mendolimi orang lain. Aini, ikhwan. Kadang dusta terang-terang juga, kadang dusta berbaju jujur, seolah orang yang jujur, seolah orang-orang yang didolimi, tapi penuh dengan kedustaan, walaupun yang dibilang. Karena pinternya menampakkan diri, pinternya dengan mengolah bahasa. Maka kadang-kadang orang yang dolim disangka orang yang didolimi karena pinternya. Kadang-kadang anak-anak saja dia mukul temannya, lalu tiba-tiba menangis. Dia banyak duluan mukul sebetulnya, terus pura-pura nangis. Orang yang nyangka dia didolimi. Ini Allah musta'an. Ini itu anak-anak, apalagi orang sudah besar. Ya biasanya orang yang maka hanya orang yang takut kepada Allah. Orang yang bertakwalah yang bisa jujur. Ini ya. Orang yang takwa, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman-zaman yang seperti itu, belajar jujur itu lebih penting daripada belajar ilmu. Karena apabila ilmu dibawa orang yang pendusta, ini akan kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Banyak-banyak belajar kejujuran sebelum memperbanyak ilmu. Ini jangan sampai ilmu agama, ilmu din, ilmu wahyu ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh, disampaikan, dibawa oleh mereka-mereka yang tidak bisa jujur. Dusta walayadu billah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.